Mari marah menuju cita-cita, menegakkan iman, menjalinkan ukhuwah, membangunkan ummah. Jihad jalannya, dakwah penyedarnya, berkorban penegaknya, takwa bekalannya, modal utama di dalam jihad. Mari marah menuju cita-cita, menegakkan iman, menjalinkan ukhuwah, membangunkan ummah. Jihad jalannya, dakwah penyedarnya, berkorban penegaknya, takwa bekalannya, modal utama di dalam jihad. Mari susun barisan, bergerak rentak yang sama, bahu membahu menuju matlamatnya. Melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, dengan semangat wajah membelah rintangan. Melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, dengan semangat wajah membelah rintangan di hadapan. Ayuh mari segera, jangan pandang kiri kanan, jangan berlingah lagi, buang angan-angan. Quran panduan, sunnah ikutan, kita akan tetap mendapat pimpinan. Quran panduan, sunnah ikutan, kita akan tetap mendapat pimpinan. Mari marah menuju cita-cita, menegakkan iman, menjalinkan ukhuwah, membangunkan ummah. Jihad jalannya, dakwah penyedarnya, berkorban penegaknya, takwa bekalannya, modal utama di dalam jihad. Bila jiwa lemah, ingatlah Allah, bayangkan nerakanya, jiwa kan subur semula. Menjadi tenaga perjuangan kita, tetap akan marah, inilah penyubur jiwa. Menjadi tenaga perjuangan kita, tetap akan marah, inilah penyubur jiwa di dalam perjuangan. Janji Allah pasti akan tiba, asalkan syaratnya dapat dipenuhi. Yakinlah, jangan ragu-ragu lagi, sabar menunggu kemenangan. Yakinlah, jangan ragu-ragu lagi, sabar menunggu kemenangan di hadapan mata. Mari